يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Kita lanjutkan bab ke-61 bab tentang al-haram wal-jud wal-infaq wujud al-khair sudah selesai. Bab tentang keutamaan dermawan, berderma, berinfaq dalam kebaikan sudah selesai. Kemudian beliau melanjutkan dengan bab larangan bakhil. An-nahyu 'anil bukli wasyukh. Larangan bakhil dan syukh. Sama, hanya tingkatannya. Di dalam bahasa Arab atau kaidah syar'i ada tingkatan-tingkatan dermawan, ada tingkatan-tingkatan bakhil. Di dalam bahasa kita tidak ada bakhil, ya bakhil, paling bakhil sekali, sangat bakhil. Ah, ini ada tingkatannya. Al-bukh wasyukh. Begitu juga dermawan, nanti akan dibahas secara khusus dalam babnya. Ada tingkatannya. Ada yang sakaf, ada yang jud, ada isar, tingkatan-tingkatannya. Sementara dalam bahasa kita tidak ada dermawan, ya dermawan. Saya bacakan apa yang ditulis oleh beliau, Salim bin Eid al-Jilali bin Umar. I'lam ayyuhal muwaffiq li ta'at Rabbi. Ketahuilah, wahai orang-orang yang ingin senantiasa taat kepada Tuhan, taat kepada Allah. Annal bukla imsakul mar'i ma'indahu. Bahwa yang dimaksud dengan bakhil adalah menahan. Menahan. Tidak mau memberikan, menahan. Ma'indahu, apa yang ada di sisinya. Apa yang ada di kantongnya, di dompetnya, di rekeningnya, ditahan. Gitu. Dia tidak mau mengeluarkan. Khasyatan nafad, takut hilang, takut habis, takut menjadi sedikit. Maka orang bakhil berusaha menumpuk-numpuk. Berat sekali untuk menginfakkan. Bahkan kadang menginfakkan untuk dirinya berat. Ini orang bakhil. Padahal itu untuk dirinya, untuk makan dia sendiri, untuk kebutuhan dia sendiri berat, apalagi untuk orang lain. Ini orang yang sangat bakhil. Wasyukhu asyaddu minal bukhli. Sementara syukh ini lebih dari bakhil, lebih pelit dari bakhil. Syukh pakai hak, bukan hak. Adapun pakai hak, sahab kebalikannya. Kehati-hati. Beda titik, ya, tanpa titik bakhil dengan titik dermawan. Ya. Bahkan dalam beberapa kaidah sama-sama ucapannya maksudnya kebalikannya. Orang ragu dalam bahasa Arab disebut zon. Zon itu ragu. Kadang-kadang orang yakin disebut zon. Nah, hati-hati. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang zon bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Masa ragu? Maksudnya yakin. Jadi ada dalam beberapa kata sama persis lafaznya, tapi maksudnya sebaliknya. Ya. Sementara ada 2-3 lafaz maksudnya sama saja. Ah, ini pelik sekali dalam bahasa Arab. Ya. Payah sekali bahasa Arab. Ah, yang ini beda titik. Yang satu dengan titik, yang satu tanpa titik. Artinya sebaliknya. Bakhil dan dermawan. Li'annahu mana'a ma'a hirsin 'ala ma laysa biyadi. As-suhtadi lebih bakhil dari bakhil. Lebih dahsyat dari bakhil. Kenapa? Karena asyuh itu menahan, menahan, tidak mau memberi kepada orang lain. Bersamaan dengan itu, dia rakus, dia tamak, dia ingin apa yang ada di orang lain jatuh ke tangannya. Berarti ini lebih bakhil. Kalau bakhil tadi, dia hanya berat untuk memberikan. Tetapi asyuh, selain dia berat untuk memberi, dia ingin yang ada di tangan orang lain jatuh ke tangan dia. Dengan cara halal atau haram. Dengan cara baik atau buruk. Oleh karena itu, orang yang mempunyai sifat asyuh, terserah. Orang yang oleh Allah dihindarkan dari sifat asyuh, berarti dia beruntung. Bagaimana ayatnya nanti akan dibawakan oleh beliau. Wa idza hasala bi yadihi syai' shahha 'alayhi. Jika ada di tangannya itu sesuatu, datang ke tangannya sesuatu, dia mendapatkan sesuatu, dia syuk, dia bakhil, dia mempertahankan, dia semangat sekali untuk mengambil apa yang ada di dunia ini untuk jatuh ke tangan. Wa bakhil bi ikhrajihi, setelah itu dia bakhil untuk mengeluarkan. Jadi semangatnya apa? Menumpuk, menumpuk, menumpuk, memberi tidak. Kalau toh dia memberi dalam rangka untuk menumpuk. Kalau ini bukan dermawan namanya, banyak, banyak. Lihat, antum saksikan di muka bumi ini, ada orang memberi tidak tanggung-tanggung, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, tidak tanggung-tanggung. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan 15 miliar, 100 miliar. Dermawan ini tidak, karena dermawan memberi dan betul-betul memberi. Kenapa dia memberi? Dia kasihan, dia miskin. Kenapa dia memberi? Karena dia ingin ridha Allah, ingin pahala. Nah, itu baru dermawan. Kalau yang ini tidak. Dia memberi karena apa? Ingin lebih banyak. Maka diperingatkan, wala tamnun tastasir. Jangan engkau memberi dengan harapan akan mendapat lebih banyak. Berarti ada yang diincar. Dermawan seperti ini tidak. Maka innamal amalu binniyat. Amal itu tergantung dengan niat. Walaupun dia memberi sedikit, ikhlas karena Allah, mengharap pahala dari Allah, ini dermawan. Dia beri puluhan miliar tetapi niatnya lain, maka ini bukan dermawan. Fal bukhlu thamaratu shuh. Maka bakhil adalah buah dari syuh. Buah dari syuh itu bakhil. Karena begitu semangatnya untuk mengumpulkan harta, maka akhirnya dia bakhil. Buah dari syuh. Wasyuhu ya'muru bil bukhli. Maka sifat syuh mendorong seseorang untuk bakhil. Begitu cintanya kepada harta, begitu semangatnya untuk mengumpulkan harta, maka ini mendorong dia untuk bakhil. فالبخيله من أجاب داعي السوء. Oleh karena itu orang bakhil adalah orang yang menuruti kemauan, kehendak yang berupa asyo. Kemudian beliau membawakan beberapa ayat, di antaranya ayat ke-8 sampai 11 dari suratul Lail. Qala Allah Ta'ala wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil dan merasa cukup. Apa yang dimaksud merasa cukup? Tidak butuh Allah. Orang bakhil biasanya seperti itu. Kalau dia butuh Allah, maka dia akan mengikuti apa maunya Allah. Kalau dia merasa butuh Allah. Nah, orang yang bakhil ini, yang keimanannya sangat ringan, atau dia orang kafir, seolah dia tidak butuh kepada Allah, maka dia tidak mengikuti kemauan Allah. Coba saja, ya. Antum tidak butuh pada si fulan, maka antum tidak memberi pada si fulan ini. Coba kalau kita butuh pada si fulan, ya. Saya butuh sekali dengan si A ini. Maka ketika si A itu datang ke rumah saya sediakan makanan yang enak, minuman yang lezat, dan seterusnya saya jamu. Saya kasih, karena saya butuh dengan dia. Ya. Maka orang yang tidak merasa butuh dengan Allah, dia tidak akan mengikuti maunya Allah. Maka mau dia saja. Apa yang dia lakukan berdasarkan pikirannya. Uang saya 1 juta, kalau saya sedekahkan 200 ribu tinggal 800 ribu. 1 juta saja masih kurang, bagaimana 800 ribu? Nah ini. Dia seolah tidak butuh dengan Allah. Kalau dia butuh dengan Allah, maka dia mengharapkan pertolongan dari Allah. Maka apa maunya Allah, dia laksanakan. Dan dia mengharap Allah, dan Allah akan memberi. Maka orang yang bakhil seolah dia tidak butuh kepada Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan al husna. Apa yang dimaksud al husna ini? Kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah. Bahwa orang yang memberi akan mendapat begini. Orang yang sedekah akan mendapatkan seperti ini. Orang yang beramal pahalanya seperti ini. Dia dustakan. Tidak percaya. Kalau kau percaya sekedar di mulut atau kepercayaan yang tipis, maka kepercayaan itu tidak mendorong dia untuk beramal. Ya. Kan umumnya seorang muslim, umumnya kaum mukminin, ketika ditanya adakah pahala, ada. Adakah balasan bagi orang yang berderma, ada. Tetapi jawaban dia tidak mendorong dia untuk berserah. Karena apa? Tipis keyakinannya. Sedikit keimanannya, kan keimanan bertingkat. Adapun dia kafir, belum. Dia masih sebagai orang yang beriman. Fasanu yassiruhu lil usra, maka kami persulit dia. Kami persulit dia. Maka orang sulit. Orang yang fakir, orang yang mendustakan apa yang ada di sisi Allah, hidupnya penuh dengan kesulitan. Hartanya banyak, mobilnya banyak, tapi hidupnya penuh dengan kesulitan. Sulit. Dan Allah yang memberikan kesulitan itu. Fasadu yassiruhu lil usra. Sulit. Yes. Sementara ada orang yang gajinya pas-pasan, tapi menghadapi hidup ini mudah. Mudah. Yes. Lihat para nabi dan rasul, lihat para sahabat, lihat orang-orang soleh, ulama-ulama kita. Hidup ini mudah. Punya uang, beli. Nggak punya, sudah. Sama. Mudah. Hidup ini mudah. Sangat mudah. Jangan dipersulit. Nah, kita hari ini seolah mempersulit hidup. Hidup itu harus begini. Yang namanya hidup itu harus punya kendaraan. Harus punya rumah. Harus begini, begini, begini. Sulit. Sementara penghasilan tidak mencukupi. Akhirnya dia hidup dalam kesulitan. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا فَرَدَّ, dan tidak bermanfaat bagi dia hartanya ketika dia kembali kepada Allah. Tidak bermanfaat harta yang dia tumpuk-tumpuk, yang banyak sekali dia miliki, miliaran dia punya, ketika dia kembali kepada Allah tidak ada gunanya. Yes. Dia menyesal ternyata berapa rupiah, berapa ribu dia sedekahkan, justru itu yang bermanfaat. Yes, justru itu yang bermanfaat. Dia pernah sedekah dengan ikhlas orang gali 500 ribu, 300 ribu, uang dia miliaran. Oh, itu rupanya bermanfaat. Yang bermanfaat bagiku itu rupanya. Menyesal dia. Maka itulah hari penyesalan. Ya Ubun Nadama. Orang yang bersedekah menyesal. Kenapa tidak lebih banyak? Yeah. Kemudian beliau tulis, saya bacakan. Yatawa'adu Allah subhanahu min bukhlis man bakhila bimalihi wa tazna 'an rabbih 'azza wa jalla. Di sini Allah mengancam, memperingatkan kepada orang yang bakhil terhadap hartanya dan dia tidak merasa butuh kepada Allah. Bagaimana kau seolah tidak butuh dengan Allah? Apa yang dia dapatkan selama ini adalah hasil karyanya, jerih payahnya. Dia tidak butuh dengan Allah. Seolah hidup ini dia yang mengatur. Kalau saya hemat, kalau saya bisa mengatur keuangan saya, perusahaan saya, maka saya selamat dan seterusnya. Dia lupa bahwa Allah sebetulnya yang mengatur. Yes. Maka dalam sekejap saja hartanya hilang amblas. Ini salah satu contoh. Contoh ini kan bukan hanya pokok. Di kiri kanan kita kan. Yes. Yang 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu bisnisnya begitu sukses, sekarang bangkrut, kita bisa saksikan. Karena Allah yang mengatur. Yes. Maka jangan kita menyombongkan diri, tidak butuh dengan Allah, lalu seolah hidup itu kita yang mengatur. Yes, lalu kita bakhil. Wa kadzdzaba bil jazaa'i yaumal qiyamah. Dia mendustakan, tidak percaya, setidaknya dia ragu terhadap balasan pada hari kiamat. Oh, setiap kali dia bersedekah, ada balasannya nanti pada hari kiamat, ini dia tidak percaya. Atau minimal dia tidak ingat ke situ. Ya, karena bakhilnya ini. Bi ayyu yasirahu li tariqi syarr. Maka Allah jadikan untuk dia jalan keburukan. Setiap kali dia bakhil, maka Allah bukakan pintu keburukan. Bakhil buruk, bakhil buruk. Maka tidak ada kebaikan dari sebuah sifat bakhil. Lianna man qasada syarra jazahumullahu bil khudlan wa kullu dhalika bi qadarin qadda thumma la yughni anhu maluhu idza mata haythu yataradda fil akhirah fi nari jahannam ayadan billah. Ini akhirnya, hasil akhirnya, ancaman akhirnya apa? Masuk ke neraka jahannam. Ketika dia kembali kepada Allah, harta yang dia tumpuk-tumpuk tidak bermanfaat bagi dia. Apa yang ia dapatkan? Nar jahannam, neraka jahannam, waliyadu billah. Akibat dari apa? Bakhil. Dan bakhil ini sifatnya orang-orang kafir. Tidak bercampur sifat keimanan dan kebakhilan. Maka kita yang sudah diberikan nikmat besar yaitu iman, jangan sampai ada rasa bakhil dalam diri kita. Jangan seperti orang-orang kafir. Ayat selanjutnya yang tadi sedikit kita singgung yaitu tentang orang yang beruntung karena dijaga dari sifat syuk. Qala Allah Ta'ala di dalam surat Tahawwur, wa may yuqa syuhha nafsihi. Barang siapa yang dipelihara dari sifat syuk pada dirinya, sifat bakhil, sifat bakhil yang lebih bakhil dari bakhil, faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kalimat ini, ayat ini menunjukkan bahwa sifat Allah yang menciptakan. Ya, lihat. Barang siapa yang dipelihara dirinya dari sifat syuk, siapa yang memelihara Allah Rabbul Alamin? Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, dalam pembahasan selanjutnya, sifat manusia dibagi dua. Sifat yang memang dasar dia dari kecil, dari bayi, Allah berikan sifat tertentu. Yang kedua, yang dia usahakan. Ya. Dari bayi, dari kecil, sudah kelihatan dia itu setiap kali punya makanan, pinginnya bagi-bagi teman dia. Kelihatan. Sementara adiknya enggak. Ya, dari kecil kelihatan asal punya makanan diumpetin. Dari kecil kelihatan Allah yang memberi. Nah, Islam datang, Al-Quran dan Sunnah datang untuk menaikkan yang rendah, merendahkan yang tinggi. Ya, dari kecil kelihatan berantem, maunya berantem terus. Ada yang penakut. Nah, Islam datang, Al-Quran dan Sunnah datang untuk merangsang keberanian bagi orang yang penakut, untuk mengerem orang yang selalu berani. Oleh karena itu, kita tidak boleh pasrah, putus asa dengan sifat dasar kita masing-masing. Tidak boleh. Ya, saya dari kecil memang begini nih. Ya, kalau mau sama saya memang begini nih. Temperamen, mudah marah. Nah, ini putus asa. Enggak boleh. Al-Quran dan Sunnah buat apa? Kalau kita menyerahkan nasib diri kita dengan sifat dasar kita. Sifat dasar memang ada. Dan itu dari Allah. Tetapi Al-Quran dan Sunnah datang untuk menaikkan atau menurunkan. Akhirnya menjadi pertengahan. Ummatan wasata. Kan? Kaum muslim ini ummatan wasata. Yang tengah-tengah. Maka terlalu berani tidak baik. Terlalu penakut tidak baik. Terlalu boros tidak baik. Terlalu bakhil tidak baik. Dan seterusnya. Islam datang. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu bal yusrifu. Ciri-ciri hamba Allah apabila berinfak tidak terlalu boros, tidak terlalu bakhil. Ini diperkuat ucapan Nabi kepada Asjad bin Qais, salah seorang sahabat. Nabi mengatakan, di dalam dirimu ada sifat al-hilm, sifat santun, sifat tidak tergesa-gesa. Dalam dirimu ada sifat itu. Ibnu Qais bertanya, ya Rasulullah, apakah sifat itu dari saya? Saya berusaha sendiri sehingga aku punya sifat seperti itu. Apa pemberian dari Allah? Nabi menjawab, pemberian dari Allah. Berarti Allah memberikan sifat-sifat tertentu kepada si A, si B, si C, si D. Oleh karena itu kita lihat kaum muslimin, orang-orang kafir, manusia mempunyai sifat yang berbeda. Dan tidak tertutup kemungkinan ada orang kafir penyabar, ada seorang muslim temperamen dan seterusnya, ketika dia belum dididik oleh Al-Qur'an dan Sunnah, tidak mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, ada sifat dasar. Yes. Lalu bagaimana kehadiran Allah? Nah, jangan sampai kita terkena subhatnya orang-orang mu'tazilah yang mengatakan jika demikian maka Allah tidak adil. Orang mu'tazilah menutup kenyataan. Ini kenyataan. Kita saksikan sehari-hari. Anak-anak kecil sudah mempunyai sifat sendiri-sendiri. Berarti sifat itu pemberian dari Allah. Apakah Allah adil? Adil. Apapun yang dilakukan oleh Allah, apapun yang menjadi kebijakan Allah, apapun yang diputuskan oleh Allah, maka itu adalah adil. Kenapa? Karena Allah Maha Adil. Jadi Allah adil dulu, baru contoh. Jangan contoh dulu, baru disimpulan. Kalau begitu Allah adil. Keliru. Banyak dari kita seperti itu. Ya. Jadi sifat baik dulu. Ya, jujur, amanah, ibah hati, tepat janji, ini sifat-sifat baik. Ini ada di siapa? Di Rasulullah. Ini kembali. Rasul itu orang terbaik. Maka apapun yang ada pada sifat Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, semuanya baik. Gitu caranya. Ya, gitu caranya. Jadi Rasulullah adalah uswah, qudwah, uswatun hasanah. Maka semua yang ada pada diri beliau, kebijakan beliau, keputusan beliau, sifat beliau, semuanya baik. Walaupun dia menyuruh menaburkan pasir ke wajah seseorang. Ketika orang itu madai, apakah ini baik? Baik. Kenapa? Itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'aytumul madahin faqtu fi wujuhihim turab. Jika engkau melihat madahin, orang yang menjilat-jilat, orang yang menyanjung-nyanjung di depanmu, maka ambil pasir, taburkan ke mukanya. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya begitu. Ya. Nabi berperang, dari perang itu beliau menang. Kemudian beliau mendapatkan rapat-rapat perang, harta orang-orang kafir itu dibagi-bagikan, wanitanya diambil, dijima. Ya, akhlak siapa? Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak, hak. Begitu caranya. Jadi Nabi itu terbaik, pasti benar. Apapun yang dicontohkan oleh Nabi, baik. Ya. Sebagian khatib, khutbah mengatakan, lihatlah Nabi, manusia paling jujur, manusia paling amanah. Jadi kebaikannya itu orang sudah tahu, semua orang sepakat. Yang namanya amanah, jujur, dermawan itu baik. Nah, Nabi. Jadi nggak ada pelajaran kalau begitu. Nggak ada pelajaran. Yang ada pelajaran bahwa Nabi manusia terbaik, manusia terbenar, maka apapun yang dilakukan oleh Nabi baik benar. Walaupun menurut nurani kita seolah tidak terima. Nah, itu bisa dilihat di Sahih Bukhari bagaimana Nabi mendapatkan kawanan wanita-wanita bersama suaminya, lihat. Bersama suaminya. Jadi suami istri ditawan. Istrinya diambil dan dijima. Perbuatan siapa ini? Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Apa ini? Jadi oleh karena itu dari awal Al-Qur'an menegaskan wala yaqafuna lauma tsala'in. Untuk menjelaskan Al-Qur'an dan sunnah, jangan takut celaan. Ini modal. Nah, sebagian khutaba, sebagian tokoh takut celaan Amerika, celaan PBB, celaan orang-orang Eropa, maka tajammul ditutup-tutupi. Islam anti perbudakan, Islam tidak menghendaki perbudakan. Mana dalil Islam anti perbudakan? Mana dalil? Ya, apa yang terdapat dalam Suratul Mukminun tidak mansukh, tidak terhapus. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Bahwa kita melampiaskan syahwat haram kecuali kepada istri-istrinya dan budak-budak perempuan. Ayat ini tidak terhapus. Bahwa budak dalam Islam haram. Ada dan tidak ada satupun ayat, satupun hadis yang menyatakan Islam membasmi perbudakan. Tidak ada. Bahwa memerdekakan budak itu pahala besar, keutamaan besar, waktu robatin. Ini adalah hak. Tetapi itu bukan berarti bahwa mulai turun ayat ini perbudakan dihapuskan. Tidak. Maka Rasul wafat, masih ada budak? Masih. Kalau perbudakan dihapuskan oleh Islam, maka Rasul wafat sudah tidak ada budak lagi. Yes. Yeah. Dan nanti di akhir zaman akan muncul perbudakan lagi dan kaum muslimin yang memperbudak non muslim, terutama al-Yahud wa Nasara. Janji Allah Rabbul Alamin lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita iman. Yes. Jadi begitu cara. Bahwa Nabi adalah manusia terbaik. Apapun yang dicontohkan oleh Nabi, baik. Jangan sampai kita mengucapkan ucapan yang sangat batil, min absolut batil. Iya betul, kita mencontoh Rasul, tapi yang baik-baik saja. Min absolut batil. Seolah Nabi ada sifat buruk. Ya, tidak ada sifat buruk pada diri Nabi. Tidak ada perbuatan yang tidak adil yang dilakukan oleh Nabi. Tidak. Oleh karena itu ketika Nabi membagi ghanimah, rampasan perang, ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit, ada yang bahkan tidak diberi. Lalu Zulhuwaisurah mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berbuat adillah ya Muhammad, fa inna hadhihi al-qisma la yuqabu bihi wajhu Allah." Pembagian rampasan perang ini tidak adil, tidak mengharap wajah Allah. Apa kata Nabi? "Wa man ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasul." Kalau Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil, maka tidak ada yang bisa berbuat adil seorang manusia pun di muka bumi ini. Tidak ada yang bisa berbuat adil. Kalau Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil. maka semua yang menjadi peraturan Allah dan Rasulnya pasti adil. Walaupun sama-sama anak, yang perempuan cuma dapat warisan 10 juta, yang laki-laki 20 juta, ini adil. Kenapa kita katakan adil? Karena itu datang dari Allah dan Rasul. Semua yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah adil. Saya bacakan keterangan dari beliau. Yukhbiru ta'ala anna man salima minal khirsi syedid الذي يحمله على ارتكاب المحارم ومنع الحقوق فقد فاز ونجح. Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwa orang yang selamat dari ketamakan, rakusan, yang dimana karena tamak dan rakus ini menyebabkan orang berbuat haram. Kenapa dia korupsi? Kenapa dia mencuri? Kenapa dia berbohong? Kenapa dia menipu? Padahal duitnya sudah banyak. Kan gitu. Para koruptor itu kan duitnya sebetulnya sudah banyak. Kenapa? Karena al-khulisus sedih. Begitu tamaknya dia terhadap harta, begitu rakusnya dia terhadap dunia. Coba kalau dia disebut, coba kalau dia tidak tamak terhadap dunia, mana mungkin dia korupsi. Makan sudah ya, seperti para petinggi, para pejabat, para presiden ya, makan untuk anaknya dan seterusnya sudah cukup. Ya, mestinya kalau dia tidak usah memikirkan proyek ini itu sudah cukup. Dia konsentrasi untuk mengatur negara ini, mengatur tentang kemacetan, mengatur tentang ekonomi dan seterusnya. Kan konsentrasi insong. Dia tidak usah memikir bagaimana kalau saya pensiun, bagaimana dan seterusnya. Akan dia sebut, ya, ini insong. Kenapa dia tumpuk-tumpuk? Dia berpikir 2014, 2020, 2025. Kenapa? Rakusnya, tamaknya. Selain pulul amal, angan-angannya panjang. Yes. Dia tidak berpikir bagaimana 2014 nya di sini apa di alam kubur. Kan dua-duanya kemungkinan. Yes. 2014 saya masih di sini sibuk matur kampanye ini. Apa saya di liang lahat ya? Mestinya pikir. Kenapa dia habis-habisan untuk memikirkan 2014 yang ini, yang itu, sementara yang lahat dia tidak pikirkan. Kan dua-duanya kemungkinan. Kemungkinan yang paru-paru. Ya. Nah, orang yang selamat dari ini semua, maka dia beruntung. Maka dia termasuk orang-orang yang berbahagia. Wa'lam, kata beliau selanjutnya, anna suhhan nafsi faqrun lazimun la yuzhibuhu mil'ul ardi zahara. Ketahuilah bahwa sifat suh, sifat fakir, rakus terhadap dunia, itu adalah kefakiran yang jelas. Fakir, semakin rakus semakin fakir, semakin tamak semakin miskin. Karena hakikat fakir, hakikat miskin adalah orang yang selalu butuh. Dia selalu butuh, butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh. Tidak pernah mengatakan saya tidak butuh. Itulah fakir. Ya. La yudhibuhu mil'ul ardi zahaba. Orang yang seperti ini tidak bisa hilang sifat itu walaupun dia diberi emas sepenuh bumi. Shallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang rakus, seandainya dia mempunyai dua lembah emas, apa yang ada di pikirannya? Apa yang ada di benaknya? Bagaimana caranya biar jadi tiga lembah emas? Bukan berpikir gimana cara ngabisinya. Gimana ngabisinya ya? Enggak kan? Ya? Sedekahkan kemana ini ya? Bingung. Enggak. Dia berpikir bagaimana menjadi tiga lembah. Tiga, empat, empat, lima, dan seterusnya. Sepenuh bumi dia miliki belum puas. Terus. Kemudian hadisnya sudah, hadisnya hanya ada satu beliau bawakan. Ini pun sudah beliau bawakan di hadis 203. Oleh karena itu beliau tidak membawakan fawaidnya. Saya bacakan saja hadisnya, 563. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبله اتقوا الظلم takutlah kalian, jauhi oleh kalian kedzaliman. Perintah di sini perintah wajib, berarti menjauhi kedzaliman adalah wajib. Bahkan lebih dari itu, menolong orang yang dizalimi dan menolong orang yang apa? Yang dizalimi. Ya. Tolonglah saudaramu yang dizalimi dan tolonglah saudaramu yang mendzalimi. Dua-duanya ditolong. Bagaimana menolong saudara kita yang dizalimi? Ya, gampang. Kalau kita mampu ya. Artinya kita paham bagaimana caranya. Bagaimana menolong saudara yang zalim? Lagi zalim kok ditolong? Ya, lagi mukulin orang, kita bantuin mukulin? Bukan. Cegah kedzalimannya. Ketika dia mukulin orang, mencaci maki orang, kita cegah. Berarti kita sedang menolong dia. Karena dengan kita mencegah dia, dia berhenti dari kedzaliman. Berarti kita nolong dia. Itu maksudnya. Wa inna dzulma dzulumatun yawmal qiyamah. Karena kezaliman itu dzulma, kegelapan pada hari kiamat. Ini menunjukkan al jazaa'u min jinsil 'amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Karena zalim itu gelap. Asal kata zalim, dzalima yadzlubu dzulman, itu gelap. Maka balasannya nanti akan mendapatkan kegelapan. Ada beberapa tafsiran di antara ini, gelap di alam barzah, gelap nanti tidak ada cahaya. Ya. Kan nanti orang akan dibangkitkan di mahsyar dan mereka membawa cahaya. Seorang yang beriman, cahayanya sejauh mata memandang. Ada yang cahaya kecil sekali cahaya. Ya, orang yang zalim gelap. Bagaimana dia berada dalam satu tempat yang belum pernah dia kenal, yang belum pernah dia injak, tanpa penerangan sama sekali. Kayak apa rasanya? Ya. Antum sudah di rumah itu 25 tahun. Antum hafal betul kamar ini, kamar mandi sini. Tiba-tiba gelap, tetap saja antum meraba-raba. Padahal kita sudah kenal tempat itu. Ini tempat baru diinjak. Pertama kali menginjak tempat itu dan itu gelap gulita, kayak apa? Tidak tahu harus kemana. Hari ini bagi orang yang zalim, maka jauhi zalim sejauh-jauhnya. Wattaqus suh, dan jauhi oleh kalian as-suh, sifat bakhil tadi. Fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Karena sifat bakhil membinasakan umat-umat sebelum kalian. Yahudi binasa, Nasrani binasa, kaum 'Ad, kaum Samud. Di antara penyebabnya adalah bakhil, kebakilan mereka. Ya, maka wajib bagi kita menjauhi, melawan sifat bakhil. Dilawan dengan cara apa? Memperbanyak sedekah. Saya kira tidak kurang salah. Ya, kiri kanan kita orang fakir, orang miskin yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, tidak kurang-kurang di kiri kanan kita ini. Pembangunan masjid, pesantren dan seterusnya. Hamalahum 'ala an safaku dima'ahum. Sifat bakhil mereka menyebabkan mereka saling menumpahkan darah. Sampai hari ini lihat yang pada perang, yang pada bunuh-bunuhan, kenapa? Sifat bakhil. Karena enggak mau beri. Coba kalau beri, udah enggak usah perang nih, bawa pulang, selesai. Ya, selesai. Kenapa perang? Karena saling bakhil, saling mempertahankan miliknya. Ini tidak ada pada diri sahabat. Oleh karena itu, ketika Khalid bin Walid memimpin kaum muslimin dalam perang Yarmuk, peninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu Nabi belum wafat, kemudian khalifah setelah wafat diteruskan oleh Abu Bakar, Abu Bakar menyuruh menunjuk Khalid bin Walid untuk menunjuk untuk memimpin pasukan kaum muslimin melawan tentara Romawi dalam peperangan ketiga. Perang Yarmuk itu perang ketiga antara kaum muslimin dengan Romawi. Yang pertama Mukta, tiga komandan pasukan kaum muslimin gugur, kemudian Tabuk dipimpin langsung oleh Nabi terselah, ditunggu selama 20 hari di Tabuk, Herakles tidak berani muncul. Nah, ini yang terakhir, yang ketiga perang Yarmuk dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, ketika Khalid bin Walid berhadapan dengan pembesar Romawi waktu itu, maka pembesar Romawi meledek Khalid bin Walid dengan mengatakan, kami tahu kenapa Anda dan sahabat-sahabat Anda datang kemari. Ini menunjukkan bahwa perangnya di daerah Romawi, bukan di Madinah, bukan di Mekah, berarti kaum muslimin yang datang, yang intervensi. Kami tahu kenapa Anda wahai Khalid datang kemari, karena Anda miskin. Maka kita gak usah pulang. Masing-masing satu pasukan saya beri sekian ribu dinar. Ya, pulang saja, gak usah perang. Karena mereka memang ketakutan menghadapi Khalid dan kaum muslimin. Apa jawab Khalid? Jawaban yang luar biasa. Jawaban yang menunjukkan bahwa kaum muslimin tidak tamak dengan harta. Kaum muslimin dalam rangka li'i'la'i kalimatillah walibtigha'i mardhatillah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah, maka dengan nada yang merendahkan orang-orang Romawi, Khalid mengatakan, kalian salah sangka. Anda salah sangka. Kalau kami datang kemari karena miskin, karena ingin cari harta, salah sangka. Ya, kami datang kemari karena tersiar kabar di negeri kami bahwa darahnya orang-orang Romawi manis, lezat. Kami datang kemari untuk menghirup darah orang Romawi. Subhanallah. Ini dalam rangka merendahkan orang-orang Romawi. Tentu semua orang tahu, mana mungkin darah diminum. Ya, ini bahasa, bahasa Arab yang menunjukkan ketinggian dan untuk merendahkan orang-orang Romawi. Kami datang kemari untuk meminum darah orang-orang Romawi yang kami dengar manis segar. Gemetar Raja Romawi, gemetar dengan ucapan Khalid ini. Ya, dan kemenangan yang luar biasa. Kenapa kaum muslimin tidak takut? Kaum muslimin tidak tamak dengan harta, tidak rakus dengan harta. Bagaimana ucapan Abu Bakar? Ikhris alal maut tuhab lakal hay. Song-songlah kematian, carilah kematian, niscaya engkau akan beroleh kehidupan. Para sahabat mencari kematian. Apa yang ada di dada para sahabat itu? Surga, ridha Allah, kenikmatan di akhirat, itu yang terbesar di dada para sahabat. Akhirnya apa yang mereka dapat? Dunia yang putih dan yang merah. Kata Nabi sebelum beliau wafat, apa yang putih? Peraknya Parsi. Apa yang merah? Emasnya Romawi mengalir ke tangan para sahabat di Madinah. Karena mereka ketakutan menghadapi para sahabat ridwanu alaihim jami'an. Wastahallu maharimahum. Mereka menghalalkan apa yang haram. Dengan sifat tamak mereka, dengan sifat batin mereka, rakus mereka, akhirnya mereka menghalalkan yang haram. Bagaimana kaum muslimin hari ini? Korupsi dihalalkan, menipu dihalalkan, judi dihalalkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dua harga dihalalkan dalam rangka tamak terhadap harta. Takut miskin, bakhil, maka yang haram dihalalkan. Saya kira sebagian kaum muslimin paham, tahu bahwa jual beli seperti ini enggak boleh. Jual beli seperti ini enggak boleh. Sebagian paham, karena terdorong oleh khil, terdorong oleh tamak, rakus, dan bakhil, dan takut miskin. Akhirnya yang haram dilakukan. Sekali lagi hadis ini sudah dibawakan oleh beliau di hadis nomor 203. Antum yang ingin tahu poinnya silakan baca sendiri di kitab antum. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan soal jawab.

yang jadi masalah, mau apa tidak dijadikan budak, kan gitu. Kalau dalam peperangan jelas enggak ada hak untuk menolak. Yang kalah otomatis jadi budak. Gitu ya. Adapun hari itu zaman memang masih ada perbudakan, tidak seperti hari ini. Hari ini kan sedang tidak ada secara formal. Secara kenyataan bagaimana kaum muslimin diperlakukan lebih dari budak oleh orang Amerika di Guantanamo, di tempat-tempat lain secara tidak formal. Secara formal tidak ada, hari itu secara formal ada, diakui oleh seluruh manusia ada perbudakan. Nah sekarang ini tidak ada perbudakan, maka tidak mungkin menjadi ada tanpa peperangan. Bagaimana caranya? Kan sulit ya, untuk seperti Salman Al-Farisi tadi ya sulit. Dan hari itu kan orang-orang semua tahu bahwa perbudakan itu memang masih berlangsung hari itu, tidak seperti hari ini. Maka hari ini akan muncul perbudakan nanti lewat perang. Tanpa perang sulit. Yes. Siapapun misalnya saya bayar kamu sekian miliar jadi budak saya, tentu nggak mau. Yes. Bagaimana kalau masbuk, apakah membuat staf baru berjamaah atau menjadi makmum yang masbuk juga atau sholat sendiri? Kalau masjid itu tidak tegas sholat berjamaah seperti masjid-masjid di tempat peristirahatan yang kadang ada yang datang ada yang tidak, maka boleh jamaah kedua, ketiga, keempat. Adapun masjid-masjid yang sudah tegas sholat berjamaah lima waktu, apalagi ada imam rawatib seperti masjid kita ini, maka pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syekh Albani, bid'ah. Bid'ah, kecuali Imam Ahmad. Imam Ahmad ada dua pendapat. Kadang beliau mengatakan boleh, kadang beliau tidak membolehkan. Ya, karena memang tidak pernah dicontohkan di zaman Nabi jamaah kedua, ketiga, keempat, kecuali sedekah. Dengan cara sedekah, yaitu yang menjadi imam adalah yang tadi sudah ikut jamaah pertama, yaitu boleh. Apa saja keutamaan memberi hutang kepada tetangga kita seakidah yang sedang membutuhkan urusan tanah? Surah memberikan hutang pinjaman sama pahalanya dengan surah. Jika saya meminjamkan 1 juta kepada seseorang, maka saya mendapatkan pahala seperti surah 1 juta. Yes. Padahal kembali lagi, ini keutamaan dari meminjamkan uang, memberikan bantuan berupa utang. Oleh karena itu di dalam memberikan utang tidak boleh mencari keuntungan dalam bentuk apapun. Karena meminjami uang kepada orang lain niatnya hanya boleh satu, yaitu menolong. Tidak boleh ada niat lain. Kalau ada niat lain, tak ada keuntungan, maka itu riba. Riba. Apakah bisa disebut dermawan jika kita berbuat baik kepada orang tua dengan harapan dimudahkan dalam mencari rezeki? Ya, karena semua iming-iming yang datang dari Allah boleh kita kejar. Siapa yang ingin disehatkan badannya banyak sedekah, lalu kita banyak sedekah agar badannya sehat, boleh. Ya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka sambung tali silaturahim. Maka kita ingin umur panjang, sambung silaturahim, tentu boleh. Buat apa Nabi bersabda seperti itu kalau kita tidak boleh mengejarnya? Ya, maka itu cara terbaik untuk memanjangkan umur. Jika hari ini manusia ingin panjang umur dengan cara makanan bergizi, seimbang, olahraga, hidup teratur, silakan. Tapi yang lebih baik dari itu apa? Sambung tali silaturahim. Cara yang paling tepat untuk memanjangkan umur, menyambung silaturahim. Iya, itu sebaik-baik. Karena kepada keluarga, terutama anak istri, hukumnya apa? Wajib. Sedangkan kepada tetangga, teman, orang-orang miskin, orang jauh, kan tidak wajib. Mana yang diutamakan? Wajib apa yang tidak wajib? Tentu yang wajib. Mana yang lebih besar pahalanya? Wajib apa yang tidak wajib? Tentu yang wajib. Maka sebaik-baik pemberian adalah kepada keluarga. Ketika kepada keluarga sudah terpenuhi, nah silakan kepada yang agak jauh, ponakan, sepupu, paman, atau tetangga, kenalan, ya. Apakah TKW bisa disamakan dengan budak? Tidak, tidak, ya, jauh tidak. Budak itu tidak ada kemerdekaan untuk memilih. Adapun TKW kan jelas memilih mau terus bekerja atau tidak. Bapaknya, maka anaknya nanti budak apa merdeka? Merdeka, ya, itu yang dimaksud oleh Nabi. Antalidal amatu rabbataha. Banyaknya budak-budak perempuan melahirkan tuannya. Jadi anaknya itu tidak budak, merdeka kan? Sementara ibunya sendiri budak, itu yang dimaksud. Dekatnya hari kiamat ditandai dengan itu. Banyaknya budak-budak yang melahirkan tuannya bin ayahnya, ya, yang tuannya. Apakah ada pembahasan korupsi secara khusus dalam Al-Quran hadis? Ya, ini korupsi kan hanya istilah, ya. Intinya apa? Zalim mengambil sesuatu yang tidak hak, gulul. Istilah lainnya gulul. Istilah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, gulul. Barang siapa yang gulul, maka dia akan didatangkan nanti pada hari kiamat dengan membawa itu. Ya. Jangan sampai engkau datang kepada Allah atau kepadaku dan engkau memanggul kambing. Ya, api. Karena apa? Engkau menyembunyikan kambing, sapi, korupsi. Mestinya diserahkan kepada Rasulullah sebagai Amirul Mukminin, sebagai penguasa kaum muslimin. Ini disembunyikan, bulu. Nah, nanti dia akan datang memanggul kambing, sapi. Bagaimana yang korupsi semen satu kontainer, bro? Panggul, subhanallah, semua dipanggul. Mengerikan keadaan hari ini. Ditampakkan kepada seluruh manusia melihatnya. Pemandangan yang luar biasa. Ya. Bagaimana tafsir yang benar dari ayat Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya? Ibadah. Ibadah. Bukan takdir. Ibadah. Kalau takdir, keliru. Misalnya orang mengatakan, kalau saya diuji dengan kemiskinan, kok tidak sanggup, maka Allah tidak mungkin menguji saya dengan kemiskinan. Ini ucapan keliru. Berapa banyak orang yang diuji dengan kemiskinan, lalu dia kedukun, lalu dia mencuri. Berarti kan dia tidak sanggup. Allah uji dengan kemiskinan. Keliru kalau itu. Ya, kan sering kita mendengar khutbah orang-orang mengatakan, jangan takut, Allah tidak mungkin menguji kita dengan sesuatu yang kita tidak sanggup. Kalau betul begitu, buat apa doa? Rabbana la tu'akhidna inna sina a'ta'na, Rabbana wa la tu'amilna ma la tu'afat ala nabi. Buat apa ada permohonan seperti itu? Ya Allah, jangan bebankan kepada kami beban yang kami tidak sanggup. Ini menunjukkan bahwa Allah sering memberikan beban kepada manusia yang sebetulnya manusia ini tidak sanggup. Misalnya tadi, selama ini dia kaya raya, selama ini dia bekerja gaji besar, Allah uji, perusahaannya bangkrut, dia di PHK, lalu miskin. Ini ujian dari Allah. Ternyata dia tidak kuat. Akhirnya apa? Akhirnya dia kedukun, akhirnya dia menipu, akhirnya dia mati dalam keadaan terlilit hutang dan seterusnya. Berarti dia diuji oleh Allah dengan sesuatu yang dia tidak sanggup. Lalu apa makna dari firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ibadah, beban ibadah. Allah wajibkan kepada kaum muslimin salat dengan berdiri kalau sanggup. Kalau dia tidak sanggup berdiri, maka Allah tidak wajibkan salat sambil berdiri. Boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring dan seterusnya. Allah wajibkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa Ramadan bagi yang sanggup. Kalau tidak sanggup, sakit mah misalnya, maka tidak wajib. Qadha di hari lain atau bayar fidyah sesuai dengan keadaan, itu yang dimaksud. Ya. Jadi ucapan yang sering kita dengar bahwa Allah tidak mungkin menguji hambanya dengan ujian yang hamba itu tidak sanggup, yang dimaksud adalah nasib seperti tadi, geliat. Geliat. Yang benar adalah masalah beban. Allahumma ya, banyak pertanyaan sudah habis, sudah akhiri. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.